tempatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates konco padha ra wani ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa tiki ora mau dukung mung dadi konco mesra mergo kependam cinta. Thank you. This is one DJ.

This is one DJ. Kan tiri kelas tekan mati. motor. Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Pencuri, pencuri, pencuri. Pencuri, pencuri, pencuri. Tak tebak dua. Tiwas tuku ninja, jebule pilih Vespa. Tiwas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno kui, tutu amar kopendo. Sayang lan kemati, ngalah keca cairodo. Lanang